فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada poin yang ke-6, termasuk di antara yang membatalkan salat adalah membelakangi kiblat, sebab menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat di mana seorang harus menghadap ke Ka'bah apabila dia melihatnya secara langsung, atau dia menghadap ke jihatul Ka'bah, arah Ka'bah, apabila dia berada di tempat yang jauh dan dia tidak melihat Ka'bah tersebut. Kemudian kita melanjutkan ke poin yang berikutnya, berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, ittisalun najasati bil musalli. Seorang yang mengerjakan salat terkena najis. Terkena najis. Ma'al ilmi biha, padahal dia mengetahui najis itu ada di tubuhnya atau di pakaiannya. Dia mengetahui itu. Wa tadhakkuriha idza lam yuzilha fil hal, dan dia mengingat bahwa dia sedang salat dalam keadaan pada pakaiannya atau pada tubuhnya terdapat najis. Apabila dia tidak menghilangkannya pada saat itu, maka ini termasuk di antara hal yang membatalkan salat. Hal ini disebabkan karena menghilangkan najis, menghilangkan kotoran dari tempat sholat, demikian pula dari pakaian dan tubuh seorang yang hendak mengerjakan sholat, merupakan syarat sahnya sholat, sebagaimana yang dikuatkan oleh jumhur mayoritas dari kalangan para ulama, bahwa menghilangkan najis termasuk syarat sahnya sholat. Dan ini pendapat dari Al-Hanafiyah, Al-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan salah satu mazhab dari Al-Malikiyah. Dan ini yang sahih dalam hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membersihkan diri, membersihkan pakaian. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Yani bersihkan pakaianmu dari segala kotoran, najis. Maka ini merupakan syarat. Namun hal tersebut apabila seseorang mengingatnya, dia mengetahui bahwa di pakaiannya atau di tubuhnya terkena najis, dan dia mengetahui betul bahwa najis itu masih ada. Namun kalau seorang tidak mengetahui, dia mengerjakan sholat dalam keadaan pada pakaiannya atau pada tubuhnya terdapat najis, dia tidak mengetahui kecuali setelah selesai mengerjakan sholat, dia telah salam, baru dia mengetahui bahwa rupanya pada pakaiannya ada najis. Ini apa hukumnya? Adapun seorang tidak mengetahui, maka sholat yang dikerjakan pada saat tubuhnya atau pada pakaiannya terkena najis, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menceritakan tentang kisah sholatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi alaihi salatu wasallam salat memakai sendal. Dan para sahabat mereka pun salat memakai sendal. Di pertengahan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya. Dan para sahabat ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya, maka mereka pun ikut melepaskan sendal-sendal mereka. Karena melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tatkala selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi kebiasaan beliau menghadap ke arah makmum. Lalu kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Malakum khala'tum ni'alakum? Mengapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepaskan sendalmu, maka kami pun melepaskan sendal-sendal kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bahwa ketika beliau sedang mengerjakan salat, Jibril datang kepada beliau dan mengabarkan bahwa pada sendal beliau terdapat kotoran, terdapat najis. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum muslimin, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur. Falyanzur ila na'alayhi fa in ra'a fihima khabathan falyamsahhu bil ardi tsumma yusalli fihima." Apabila salah seorang kalian datang ke masjid, maka hendaknya sebelum dia masuk ke masjid, maka hendaknya dia melihat sendalnya. Mungkin bagian telapak sendalnya itu menginjak sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Apabila dia melihat ada najis, maka hendaknya dia membersihkannya, menggesekkannya ke tanah, lalu kemudian dia boleh mengerjakan sholat dengan menggunakan sendal tersebut. Nah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadi syahid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di pertengahan salat beliau mengetahui ada najis pada sendal beliau. Beliau tidak membatalkan salatnya. Dan beliau tidak mengatakan saya mengulangi salat saya. Tidak. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan salatnya, menunjukkan salat yang beliau kerjakan sebelumnya yang beliau tidak mengerti bahwa pada sendal beliau ada najis, hukumnya sah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan salatnya. Kalaulah seandainya adanya najis mutlak membatalkan salat, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membatalkannya. Nah, inilah yang membedakan antara najis dengan hadas. Adapun hadas, maka tidak ada keringanan sama sekali. Dia lupa bahwa dia dalam keadaan junub. Lalu kemudian dia mengerjakan salatul zuhur, salatul asr, salatul maghrib. Setelah itu dia baru mengingat, ternyata dia belum mandi untuk mengangkat hadas besar. Maka salat yang dia kerjakan seluruhnya harus dia ganti. Karena salat yang dikerjakan hukumnya tidak sah. Karena dia dalam keadaan berhadas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqbalu Allahu salata ahdikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang kalian ketika dia berhadas hingga dia berwudu. Hingga dia berwudu. Jadi, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, apabila dia dalam keadaan lupa, maka salat yang telah dia kerjakan dalam keadaan dia ada najis pada tubuhnya atau pada pakaiannya, hukumnya sah. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, "Tarku ruknin min arkaniha aw syaratin min syurutiha amdan binudi udhrin." Meninggalkan salah satu rukun salat atau salah satu syarat-syarat salat dengan sengaja tanpa udhur. Dengan sengaja tanpa udhur. Misalnya berdiri. Di dalam sholat wajib berdiri hukumnya rukun, termasuk di antara rukun sholat. Tapi dia sholat wajib dengan duduk. Dia duduk. Padahal dia mampu berdiri. Berarti dia meninggalkan rukun tanpa udzur. Maka sholat yang dikerjakan dalam keadaan duduk hukumnya batil. Dia mengetahui bahwa membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat, lalu kemudian dia meninggalkannya dengan sengaja, maka sholatnya batilah, karena meninggalkan salah satu rukun atau salah satu syarat dengan sengaja. Yang kesembilan, al-amalul kathir min ghairi jinsiha li ghairi daruratin, banyak bergerak, banyak beker, yakni melakukan perbuatan yang bukan dari jenis sholat, bukan bahagian dari amalan sholat, tanpa terpaksa. Kal akli wasyurbi amdan, seperti makan, minum dengan sengaja. Ya, dia sedang mengerjakan sholat zuhur, lalu di kantongnya itu ada permen atau ada coklat misalnya, terus ini, mumpung lagi lapar, dimakan. Atau dia sedang mengantongi botol aqua, kemudian dia buka, dia minum. Ini apa hukumnya? Ini orang main-main. Main-main sholatnya. Ini orang tidak sholat. Ya. Karena itu gerakan yang banyak. Dan tidak sepantasnya bagi seorang yang mengerjakan sholat, makan dan minum. Nah. Demikian pula seorang banyak bergerak. Ya, berjalan yang terlalu jauh. Adapun kalau selangkah, dua langkah, karena ada keperluan di dalam sholat, seperti mendekati sutrah, dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian tidak mengapa. Adapun kalau dari tengah masjid, ya, sementara dia mengerjakan sholat di belakang seseorang, orang itu pindah. Kalau dia berjalan, maka dia akan mengambil gerakan yang banyak. Maka oleh karena itu dia tetap dalam posisinya. Jangan dia berjalan, disebabkan karena dia akan melakukan gerakan yang banyak. Dan para ulama mengatakan bahwa apabila seorang bergerak dengan gerakan yang banyak dalam sholat, maka yang demikian membatalkan sholatnya. Nah, adapun gerakan-gerakan yang sifatnya ringan, yang merupakan kebutuhan, maka yang demikian ini tidak mengapa. Ada pula yang mengatakan bahwa kalau dia bergerak dua kali gerakan, menggaruk misalnya, menggaruk maksimal dua kali, sekali kemudian dua kali baliknya, ya, menggaruk kemudian balik, lebih dari itu batal sholatnya. Nah, ini enggak tahu dari mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau salat, beliau berjalan sampai beliau menempelkan perutnya di dinding. Disebabkan karena ada seekor hewan kambing lewat, akhirnya lewat di belakang Nabi alaihi salat wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat berjalan. Beliau di atas mimbar, lalu ketika beliau hendak sujud, beliau berjalan mundur untuk sujud di bawah. Setelah itu beliau bangkit lagi, beliau naik lagi ke atas mimbar. Setelah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati." Sesungguhnya aku melakukan perbuatan ini agar kalian bermakmum di belakangku dan kalian mempelajari sholatku. Nah, jadi ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, tidak diperbolehkan melakukan banyak gerakan. Dan tanda kekhusyuan hati seorang ketika zahirnya baik. Salahul zahir yadullu ala salahil batin. Khusyu'al jawarih yadullu ala khusyu' ma fi batinih. Bagusnya secara zahir ketika dia salat menunjukkan bagusnya batinnya. Khusyu'nya secara zahir tidak banyak gerakan menunjukkan khusyu' batinnya. Naam. Lalu kemudian yang sepuluh, al-istinadu li ghairi udhrin, bersandar tanpa udhur, li'anna al-qiyama syaratun li sihhatiha, karena berdiri sholat itu syarat sahnya sholat. Bersandar, misalnya seorang ketika dia sedang sholat, dia sebagai makmum sholat berjamaah, kebetulan dia berada di shaf yang kedua di masjid ini misalnya, shaf kedua dekat tiang, pas dia di belakang tiang, ya, maka dia sholat sambil bersandar di belakangnya. Ini apa hukumnya? Para ulama membagi keadaan seorang yang sholat sambil bersandar ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seorang bersandar di dalam sholatnya dengan sandaran yang kalau sandarannya itu dihilangkan, jatuh dia. Kalau yang sandarannya itu dihilangkan, maka dia jatuh. Maka keadaan yang pertama ini membatalkan sholat seorang ketika dia bersandar. Tanpa udzur tentunya, tanpa udzur. Berdasarkan madhab dari Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, dan Al-Hanafiyah, dan ini pendapat salah satu riwayat dari Asy-Syafi'iyah. Dengan alasan bahwa ini bukan berdiri namanya. Seorang yang berdiri dengan kakinya, bukan dengan sandaran. Seorang disebut qa'iman ketika dia melakukan dengan kakinya. Ketika dia bersandar yang kalau sandarannya itu dihilangkan menyebabkan dia jatuh, maka ini tidak dianggap qa'im. Berarti dia meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Keadaan yang kedua, dia bersandar tapi sandaran yang kalau sandarannya dihilangkan tidak menyebabkan dia jatuh. Maka keadaan yang kedua ini merupakan hal yang makruh sebagaimana yang disebutkan jumhur dari kalangan para ulama, namun salat yang dikerjakan sah. Dan hukum ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berlaku pada salat wajib. Adapun salat sunnah telah dinukilkan oleh sebagian para ulama bolehnya seorang bersandar. Sebab berdiri pada sholat sunnah hukumnya tidak wajib dan bukan bagian dari rukun sholat. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-ittika'u fi sholatin nafli jaizun alal isiyyi wa nahwiha bittifaqil ulama. Bahwa bersandar di dalam sholat sunnah, dalam sholat nafilah, yang demikian dibolehkan. Apakah dia bersandar ke tongkat atau yang semisalnya, hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.